Apakah maksud makrifat? Apa bezanya dengan syariat? Adakah kitab untuk belajar ilmu makrifat? Wajib ke tak belajar ilmu itu? Makrifat ni daripada tiga huruf. Ain, ra, fa. Pe, katakan dia panggil. Baru tambah huruf mim. Dengan termerbutah makrifatun. Maknanya pengenalan. Nampak? Pengenalan. Apa maknanya ilmu mengenal? Mengenal apa? Ha, tengok lu ilmu lagu mana? Sebab ada sekarang ni banyak ilmu-ilmu bangsakan kepada makrifat tetapi mengarut. Kalau nak ilmu makrifat, biar makrifat sungguh. Iaitu ilmu tauhid. Maknanya mengenal Allah. Biar kita kenal Allah. Neh? Ha. Dia panggil ilmu mengenal Allah. Neh? Batu ilmu tauhid pun ilmu tu sama jangan dengan ilmu iman. Itulah juga ilmu akidah. Itulah juga ilmu makrifat. Itulah juga ilmu i'tiqad. Kerana bahasanya sama saja. Bila kita belajar untuk mengenal Allah, kenal Allah dengan sifat bukan dengan zat, sifat yang disebut di dalam Quran, dalam hadis. Bila kita kenal, baru membawa kepada tauhid. Nah, ha. Nak belajar ilmu makrifat, ilmu tauhid tu lah. Jangan belajar hak potong stek, ngajar tengah-tengah malam, balik awal lagi. Gamal agak ngaji pesen gitu, ilmu makrifat agak dia kata. Tok guru pakai kain sahang itu ya. Kotek-kotek nampak batu tu. Nah, ha, balik awal kena tu, mari makrifat dak wajib semayang. Beres lalu. Dulu kini selamanya patak ni aku. Nah, ha, nak ngaji ilmu makrifat, ilmu akidah. Nak kenal agama, kenal Allah, kenal rasul. Nah, kenal halal haram, ha, makrifat kau tu baru berjuru. Apa bezanya dengan ilmu syariat? Syariat tu maknanya agama. Ilmu agama dia umumlah. Ha.